Walau kebersamaan kita hanya sesaat, namun kau tetap bagian dari jiwaku. Ku iringi kebahagiaan dengan ikhlas hati. Semoga kelak kita dapat bersatu. Selamat tinggal.